Ada dua kerjaan, membasuh yang bisa dibasuh, kemudian bertayamum. Adapun detailnya seperti yang akan disebutkan nanti. Seperti apa sih? Gimana sih caranya? Hanya yang perlu diketahui, anggota tubuh kita ini ada tiga ya. Anggota wudhu. Pertama adalah anggota tayamum. Pertama adalah anggota tayamum. Wajah dengan tangan. Yang kedua adalah anggota wudhu. Anggota wudhu, wajah, tangan, kepala, kaki. Yang ketiga adalah selain anggota tayamum dan anggota tubuh wudhu. Karena ini caranya beda. Kalau anda kalau artinya nanti akan bicara tentang tembelan atau tempelan. Apakah yang namanya gips atau perban itu ada yang di anggota tayamum? Pasti anggota wudhu. Atau di anggota wudhu yang bukan anggota tayamum. Contohnya di kaki. Kaki adalah anggota wudhu tapi bukan anggota tayamum. Ada yang di luar anggota wudhu dan di luar anggota tayamum. Yaitu selain di anggota wudhu. Jadi anggota tayamum paling kecil. Anggota tayamum di dalam anggota wudhu. Anggota wudhu di dalam badan kita semuanya. Cuman dibagi tiga untuk ngerti cara bagaimana di saat nanti bersuci atau berwudu. Yang pertama ini jabiroh atau perban dan yang lainnya atau penghalang tersebut berada di anggota tayamum, yaitu wajah dan telapak tangan. Karena tayamum sebagai pengganti membasuh anggota wudhu tidak sempurna karena ada bagian yang tertutup dengan jabirah, maka setelah sembuh wajib mengulang sholatnya. Jadi nanti kaidahnya begini, selagi ada tambalan dimanapun tempatnya, maka dia harus menggabungkan antara wudhu dengan tayamum. Contoh hidungnya ditambal atau pipinya. Yang tambalan ini menjadi sebab air tidak bisa masuk ke dalam. Kalau begitu dia harus berwudu, artinya membasuh yang bisa dibasuh. Basuh wajah, tinggal tambalannya ini belum terbasuh. Karena ada yang menempel. Tapi yang bisa dibasuh, dibasuh. Selebihnya dibasuh, hanya ini. Sementara di dalam wudu kan ada tertib. Kita tidak boleh pindah ke anggota yang setelahnya, kecuali anggota yang sebelumnya sudah terselesaikan. Kita lagi membasuh wajah kita, cuman ada tambalan di sini. Tambalannya di dalamnya belum dibasuh dengan air. Karena tambalan ini belum dibasuh dengan air atau belum disucikan, maka kita tidak boleh pindah ke tangan. Selesaikan dulu ini. Nah, untuk menyelesaikannya gimana? Luka yang ditutup ini diselesaikan dengan cara bertayamum. Maka setelah membasuh wajah yang bisa dibasuh, kemudian kita keringkan lalu kita tayamum. Tayamum biasa, tayamum semuanya. Setelah tayamum, berarti kan wajah sudah beres. Kalau sudah wajah beres, pindah ke tangan. Kelingkingnya juga dibungkus rupanya. Kelingkingnya dibungkus karena ada luka juga ada. Berarti setelah membasuh tangan belum beres, nggak bisa pindah dari tangan ke kepala karena tangannya belum. Maka ini tai ini yang ada luka yang ditutup ini air tidak bisa masuk ke dalam, diberesin dulu. Cara beresinnya gimana? Tayamum lagi, dia bertayamum. Setelah bertayamum beres tangannya. Jadi tayamum ini untuk tangan. Setelah tangan baru ke kepala dan seterusnya. Nah, sekarang ini anggotanya yang kena tambalan itu anggota tayamum. Wajah dan telapak tangan atau wajah tangan. Lah karena tambalannya itu adalah di tempat tayamum, anggota tayamum, maka biarpun wudhu sudah ditambal, diganti dengan tayamum, nanti kalau selesai tetap wajib mengqadha sholatnya. Kenapa? Tayamumnya juga enggak sempurna. Yang menggantikan kan tayamum. Tapi tayamumnya enggak sempurna. Kenapa? Ada yang membatasi kok. Debunya enggak sampai juga. Maka ini yang pertama. Jika tadi disebutkan jabirohnya itu di anggota tayamum, maka nanti setelah selesai, maka setelah sembuh wajib mengulang. Yang kedua, jika jabirah di anggota wudhu, selain anggota tayamum, nah, tinggal berapa sih anggota wudhunya? Kepala sama kah? Anggap saja jempol kakimu kau perban. Jempol kakimu kau perban. Berarti setelah membasuh wajah, membasuh tangan, ngusap kepala, membasuh kah? Seperti biasa. Cuman kaki belum beres. Karena ada apa? Ada perban di jempolnya. Bagaimana untuk memberesi jempolnya yang diperban? Tayamum. Baik, tayamum. Nah, kalau seperti ini, enggak perlu diulang kalau memang cara meletakkan perbannya benar nanti. Kenapa? Wudhunya yang enggak sempurna karena di kakinya ada perbannya, diganti dengan tayamum, tapi tayamumnya sempurna. Enggak ada menghalangi di wajah dan tangannya. Cuma dilihat bagaimana meletakkan jabirah yang benar agar tidak mengulang. Jika jabirah itu berada di anggota wudhu yang bukan anggota tayamum, gimana meletakkan jabirah itu yang benar agar nanti kalau kita sholat enggak perlu ngulang? Yang pertama, ini ada tiga macam. Yang pertama, jika jabirah dipasang saat punya wudhu. Jadi sebelum dipasang jabirahnya, dia berwudhu terlebih dahulu. Setelah berwudhu, kemudian setelah berwudhu benar, lukanya jika kena bersihin. Setelah berwudhu dipasanglah itu jabirah yang di jempol kaki tadi. Diperban, perbannya ngambil secukupnya. Kalau perbannya di ujung jemari begini, bukan semua tangannya yang diperban. Kalau jemari kakinya yang kena, ya jempolnya, jempolnya saja. Bukan semua kakinya. Asalkan meletakkan serbannya adalah benar. Berwudu dan meletakkan perbannya, bukan serban. Perbannya diletakkan tidak mengambil wilayah yang sehat kecuali hanya secukupnya. Secukupnya saja. Maka ini tidak wajib mengulang karena benar meletakkannya. Meletakkannya agar dianggap benar ada dua. Setelah wudhu, kemudian tidak mengambil yang sehat kecuali sekucup secukupnya. Jadi ngambil yang sehat. Kan perban itu kan enggak mungkin pas di yang sakit saja. Tentu agar terikat itu perban, ngambil bagian yang sehat. Dan ngambilnya ini hanya sekedar keperluannya saja. Maka dia tidak wajib mengulang nanti kalau sembuh. Dua, di saat memasang jabirah dalam keadaan tidak punya wudhu. Habis luka langsung diperban. Mutlak, apapun bentuk perbannya, maka nanti wajib mengulang. Karena waktu memasang perbannya dalam keadaan tidak punya wudhu. Yang ketiga, jabirahnya dipasang saat punya wudhu. Akan tapi jabirah berlebihan dalam mengambil wilayah yang sehat. Yaitu tadi jempol kakinya yang sakit. Cuman waktu masang perban sampai kakinya semuanya dibulet, dibungkus. Berarti mengambilnya berlebihan. Karena mengambilnya berlebihan biarpun meletakkan jabirahnya setelah wudhu, maka nanti tetap wajib mengulang karena ngambilnya tempat yang sehat berlebihan. Ini adalah globalnya tentang jabirah. Baik. Jabirah yang kedua tadi, jabirah yang berada di anggota wudhu, bukan anggota tayamum. Dan sekarang jabirah di selain anggota wudhu, berarti di selain anggota tayamum juga. Anggota wudhu kan muka, tangan, kepala, dan kaki. Jabirah di luar anggota wudhu, di punggung, di betis, kan bukan anggota wudhu. Kalau dia bukan anggota wudhu, ya nggak ada urusannya. Kan kita wudhu. Perbanmu di lutut, lututnya di perban. Tidak perlu diulang di dalam bab wudhu. Adapun dalam bab mandi besar, jika jabirah di luar anggota wudhu, maka ada tiga hukum atau keadaan. Yang pertama, jika jabirah dipasang dalam keadaan dia tidak berhadas dan jabirah mengambil wilayah secukupnya, misalnya di lutut yang luka, lututnya luka, lalu lututnya dipasang perban. Setelah lutut lapang bersama, masangnya itu hanya sekedarnya, bukan berlebihan, dipasang perban secukupnya. Lah karena ini memenuhi syarat dua, meletakkannya waktu dia tidak berhadas besar. Dalam normal begini deh, bukan junub, kemudian luka kakinya, habis luka kakinya langsung diperban, habis diperban nganti totonya besok malam junub lagi dia. Dia akan mandi besar, maka mandi besar membasuh yang bisa dibasuh, lututnya yang belum dibasuh, ditayamumi. Maka di saat dia menayamumi ini sama mandi besar, dia telah menyempurnakan wudhu sekaligus tayamumnya. Tayamumnya enggak keganggu karena anggota tayamumnya aman. Karena jabirahnya ada di lutut. Maka dalam keadaan semacam ini, dia tidak wajib mengulang nanti. Tapi kalau seorang lagi junub, mau kamar mandi kepleset. Setelah kepleset, betul lututnya luka, ditambah lututnya. Dia mau mandi besar, maka wajib. Dia mandi besar, guyur yang bisa diguyur, tinggal lututnya yang masih ketutup itu dibersihkan, disucikan dengan tayamum. Maka setelah mandi besar lalu bertayamum. Cuma ini dia waktu meletakkan jabirahnya itu adalah dalam keadaan dia punya junub. Maka nanti kalau sudah terbangun dia wajib mengulangnya. Seperti itu. Ini yang kedua, ini setelah tayamum, yang kedua itu. Yang ketiga adalah jabirah dipasang tidak dalam keadaan junub, suci. Cuman jabirahnya berlebihan. Yang bermasalah hanya lututnya, yang dibungkus adalah lutut sama betis-betisnya. Sama kasus dengan wudhu. Jika mengambilnya berlebihan, maka nanti wajib mengulang. Kaidahnya mengambilnya berlebihan, butuhnya hanya sekedar segede telur ayam, perlu ditambah di kiri kanan sedikit, cuman semuanya diperban. Maka karena perbannya berlebihan, melebihi dari wilayah yang sehat yang harus diambil, maka nanti kalau sudah sembuh wajib mengulangnya. Ini adalah masalah jabirah. Cara berwudu dan bertayamum bagi orang yang menggunakan jabirah. Tadi sudah jelaskan gambarannya. Yang harus kita ingat bahwa fardu wudu yang terakhir adalah tertib. Itu dulu kalian pahami. Tertib itu tidak boleh kita pindah ke tangan sebelum selesai membasuh wajah. Habis wajah membasuh tangan. Kemudian jika tangan belum beres, kita tidak boleh pindah ke kepala. Jika kepala belum beres, tidak boleh pindah ke kaki. Namanya tertib, urutan. Seperti tadi yang dia sebutkan. Tapi jika ternyata wajahnya belum dibasuh sempurna, enggak boleh pindah ke tangan. Tangan belum dibasuh dengan sempurna, tidak boleh pindah ke kepala. Kepala belum sempurna, tidak boleh pindah ke kaki. Seperti itu. Kenapa ngantuk? Nah, mabuknya juga ngantuk, tapi melek paksain. Tadi Buya sampaikan, ingat, contoh, di hidung diperban, hidungnya diperban. Enggak tahu kenapa, nabrak apa gitu, perban, wah. Lalu dia akan berwudu. Ingat syarat wudu harus ter, rukun wudu harus ter, basah, dibasuhlah wajah. Cuman kesisa hidungnya, karena ada per, lah karena hidungnya bermasalah, ada perbannya, berarti kan belum sempurna. Enggak boleh pindah ke tangan, kecuali hidung diberesin. Gimana mengheresi hidung yang berperban? Tayamum yang sempurna. Nah, tayamum itu diniati untuk perbannya. Baik. Tatonya sama setelah hidung, di kelinggingnya ada lagi. Basuhlah tanganmu. Kelinggingnya udah bisa dibasuh, di. Dan begitu seterusnya. Kaki juga lebih. Jadi bisa tayamumnya 4 kali. Capek, sudah sakit 4 kali tayamum. Di rumah sakit, kepalanya perban semuanya. Diusap gak kena kepalanya. Gak ada bagian kepalanya, ditutup sampai leher, telinga, wah jidat ini, kepalanya gak ada. Jadi waktu basuh, habis basuh tangan, ngusap kepala gak? Gak bisa, wah gimana ini? Diapain? Tayamumi, pindah ke kaki. Kakinya juga begitu, diperban kelingkingnya. Berarti tayamumnya 4 kali. Oke. Kita baca nas ya. Ini sekaligus ngedit soalnya. Maka dari itu, jika seseorang menggunakan jabirah di hidung dan jempol tangan, maka cara berwudunya adalah sebagai berikut. Ini contoh. Membasuh wajah, karena wajah adalah bagian yang tidak bisa terkena air. Karena di wajah, bukan wajah. Karena di karena di wajah ada bagian yang tidak terkena air, yaitu apa? Hidung, maka tidak diperkenankan pindah ke tangan kecuali hidung sudah diselesaikan. Dan cara menyelesaikan bagian hidung adalah dengan tayamum. Sudah paham berarti kamu. Setelah pindah dari wajah, pindah ke tangan. Setelah tayamum untuk hidung, maka ia membasuh tangan. Boleh pindah ke tangan. Dan karena di jempol tangannya ada jabirahnya, maka ia tidak boleh berpindah ke kepala kecuali di besi sebelum tangan diselesaikan. Loh, cara menyelesaikan tangannya bagaimana? Dengan cara bertayamum. Setelah menyelesaikan jempol tangan baru berpindah ke kepala. Jelas ya? Seperti itu. Ini catatan. Kenapa kita ketika perban berada di anggota diganti dengan tayamum? Nah, seperti itu. Kayak tadi di pundaknya ada perban. Maka cara mandi besarnya, mandi aja besar semuanya. Loh, perbannya enggak bisa kena air. Oke, setelah kita mandi sempurna, karena perban belum bisa kena air, maka bertayamum untuk perbannya. Selesai. Ada pun wajib mengulangnya dan tidak mengulang, wajib mengulang sholat dan tidak, itu kembalikan kepada besar mengambil wilayah yang sehat atau tidak. Tadi contohnya di punggung itu lubangnya apa lukanya segede telur ayam. Cuman waktu ngasih perban semua pundak ditutup. Nah, berarti terlalu besar mengambil bagian yang sehat, maka nanti setelah sehat waktu harus diulang. Cara mandi bagi orang yang punya jabirah, karena anggota mandi hanya satu, anggota mandi satu, sekujur tubuh. Kalau anggota wudhu kan 6, ada 4, wajah, tangan, kepala, kaki. Kalau mandi besar satu, makanya kalau mandi besar itu enggak pakai urut, dimanapun kita mulai boleh. Diguyur dari kepala bagian kanan, sunnah. Tatanya Pak, sambil jebur kolam renang, suet, muter, cacat, nah itu mana duluan, boleh. Atau masuk kaki dulu, bles, juga bu, boleh, karena anggota wudhu, anggota mandinya hanya satu, boleh mana saja didahulukan. Maka setelah membasuh bagian yang bisa dibasuh, wilayah yang terkena jabirah cukup ditayamumi 1 kali saja. Baik, bayangkan, kamu sehat saja deh, amin. Ada orang sakit kecelakaan, dibawa ke rumah sakit, jarem semuanya, Bangunnya susah setengah sadar. Dagunya diperban. Tangannya juga diperban, tangan kanannya, digip lagi. Kakinya juga begitu. Pengen sholat dia. Diajari sama ustadznya, wudhu. Habis tutup basuh muka, ada perbannya, pakai apa? Tayamum. Setelah tayamum baru boleh kedatangan. Tangannya setelah dibasuh, yang bisa dibasuh, ada lagi tangan yang belum dibasuh. Karena sakit. Karena luka. Maka caranya di tayamumi. Kemudian setelah itu kaki lagi. Waduh. Bayangin, orang sehat saja berat. Ente yang sehat, apalagi ke orang sakit. Tapi harus tahu kamu ilmu itu. Selama ini yang dibacakan ya itu di mana-mana. Maka saat ini Buya hadirkan di ujung ini masalah perban di dalam madhab Imam Abu Hanifah. Ini ada kemudahan. Dulu Buya sangat senang ngomong Jabiroh ini. Tapi giliran Buya pas kena ujian tersebut, berat sekali. Akhirnya baru sadar, astagfirullah. Kadang ilmu itu hanya kita hafal, tidak pernah coba ngerasain kalau diamalkan itu kayak apa. Akhirnya selama kita diuji waktu itu, ngerjakan dengan caranya, madhab Syafi'i itu berat banget. Harus wudhu, tayamum. Basuh, tayamum. Basuh, tayamum. Masa orang sakit harus dibuat semacam ini? Akhirnya itu ya, kita hadirkan madhab Abu Hanifah ini. Ini yang boleh diamalkan. Karena Imam madhab Hanafi adalah madhab besar. Apalagi ini bukan untuk orang sehat, untuk orang sakit. Baik, dalam madhab Abu Hanifah. Hal ini boleh diamalkan demi memudahkan orang yang dalam keadaan sakit, yaitu bagi siapapun yang mempunyai perban dalam tubuhnya, maka dimanapun tempat perban tersebut, dia wajib membasuh yang bisa dibasuh. Oke, benar. Yang bisa dibasuh tentunya. Adapun wilayah yang ada perbannya, di sini ada perbannya, wilayah yang ada perbannya, cukup diusap dengan air. Air kayak usap kepala. Di luarnya diusap. Nanti giliran tangan dibasuh, kelingkingnya diusap saja. Dengan air jika bisa diusap. Tapi kalau ternyata kalau tidak bisa diusap dengan air, nanti mungkin luka yang parah kalau kena air bahaya, enggak boleh kena air bagian yang lukanya, maka enggak usah pakai air, ya enggak usah diusap. Jadi diusap pun dalam madhab Hanafi, kalau bisa diusap, kalau enggak bisa diusap, bisa biarkan. Wudunya gimana isah? Jadi basuh saja sudah selesai. Basuh. Tangan kirinya bagian enggak usah dibasuh. Kenapa enggak bisa diusap? Lanjutkan dan selesai. Sah. Kemudian kemudahan dalam madhab Hanafi, dalam madhab Hanafi tidak perlu menggabungkan antara wudu atau mandi dengan tayamum. Tadi kan digabungkan antara wudu dengan tayamum atau mandi dengan tayamum. Habis membasuh wajah, tayamum, basuh tangan, tayamum, basuh kaki, tayamum. Tapi dalam madhab Hanafi enggak ada penggabungan. Kalau sudah pakai air ya enggak usah pakai tayamum. Dalam madhab Hanafi, madhab Hanafi tidak perlu menggabungkan antara wudu atau mandi dengan tayamum. Kemudian sholatnya orang tersebut dianggap sah dan tidak perlu mengulang. Enak madhab Hanafi. Hal ini dalam madhab Imam Abu Hanifah sangat mudah. Seseorang dalam keadaan seperti itu tidak perlu mengulang atau tidak perlu melakukan bersuci dengan air kemudian digabungkan dengan tayamum seperti yang ada dalam madhab Syafi'i. Enggak ada penggabungan itu. Kemudian ini sangat perlu dihadirkan demi kemudahan orang yang diuji dengan sakit untuk bisa melaksanakan ibadah. Untuk melaksanakan ibadah, ingat masalah Jabiroh. Tapi kita harus, santri harus tahu cara yang sulit tadi. Biarpun nanti kalau ingin memberikan jawaban kepada orang awam, hadirkan pendapat Imam Abu Hanifah. Jangan diseksa mereka dengan ibadah-ibadah seperti itu. Sudah selesai masalah Jabiroh. Bab baru sekarang. Mandi. Bab mandi besar. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi besar. Sebab yang mewajibkan mandi besar ada 5. Yang pertama, keluar mani wajib mandi besar, biarpun tanpa bersenggama. Mimpi basah, mimpi padahal enggak sengaja dia. Asalkan terbukti ada keluar air mani, maka wajib mandi besar. Baik dengan cara, terserah pokoknya keluar mani, caranya benar, enggak benar, pokoknya wajib mandi. Dengan cara halal atau haram. Mengeluarkan mani dengan cara yang halal adalah bersenang-senang dengan istri. Mengeluarkan mani yang haram adalah dengan mohon maaf, bersenang-senang dengan tangan sendiri sampai keluar mani, air mani haram dan wajib mandi besar. Tapi seorang suami bersenang-senang atau mengeluarkan air mani dengan tangan istrinya, tidak. Karena istri adalah bisa digunakan untuk bersenang-senang semua sekujur tubuhnya, maka menjadikan tidak haram. Tapi kalau mengeluarkan sendiri haram. Ini makanya ada mengeluarkan mani dengan yang halal, mengeluarkan mani dengan cara yang haram. Tetap dua-duanya wajib mandi besar. Baik sengaja atau tidak sengaja, mengeluarkan mani dengan sengaja waktu melek, atau mengeluarkan mani tanpa sengaja tidur, wajib mandi. Dipaksa atau sukarela, sama. Kalau kau tidak mau mengeluarkan mani, tak hukum, tak tembak misalnya. Maka biar mau dipaksa tetap wajib mandi. Sadar atau tidak sadar, ini catatannya. Sadar atau tidak sadar, sama, tetap keluar mani. Yang kedua, bersenggama walaupun tanpa keluar mani. Bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Baik kaum laki-laki atau perempuan, sama. Bagi kaum laki-laki, yang dimaksud bersenggama kurang cerita. Bagi kaum laki-laki, yang dimaksud bersenggama adalah memasukkan, mohon maaf, kemaluan, baik dengan cara halal, pernikahan haram, zina, na'udzubillah. B, lubang depan atau lubang belakang, manusia atau binatang, menggauli binatang. Itu sama, wajib mandi semuanya. Halal atau haram, zina, wajib mandi. Lubang depan, lubang belakang, sama, wajib mandi. Memasukkan lubang belakang, memasukkan ke binatang, wajib mandi. Bagi kaum wanita, bersenggama, adalah kemaluannya dimasuki, apa, bukan kemaluannya, dimasuki bersenggama di sini yang dihukumi dimasuki kemaluan. Dimasuki kemaluan, perempuan dimasuki kemaluan, baik secara halal atau haram, dizinai, wajib mandi. B, dimasuki lubang depan atau lubang belakang, na'udzubillah. Dimasuki lubang belakang, biarpun dimasuki suami tetap haram lubang belakang. Lubang belakang haram dimasuki oleh suami. Hati-hati ini. C, manusia atau binatang, sama. Perempuan digauli oleh monyet, wajib mandi. D, semuanya gini. B, kemaluannya masih sambung atau sudah terputus? Apa? Ngasuk, ngantuk. Hah? D, E. E, dipaksa atau sukarela? Sama. Jadi kalau perempuan diperkosa, wajib mandi, dipaksa. Ya. Lubang depan, lubang belakang, digauli binatang, wajib mandi. Nah ini, catatannya ini luas, maka enggak bertanya lagi setelah itu. Selesai. Masalah mewajibkan mandi besar yang kedua, selesai. Yang ketiga, melahirkan. Melahirkan. Melahirkan wajib mandi besar. Melahirkan di sini, apakah melahirkan bayi atau bakal bayi keguguran di dalamnya. Biarpun masih dalam bentuk alaqah, segumpal darah. Karena yang penting dianggap melahirkan bayi atau bakal bayi. Keluar alaqah, segumpal darah, keluar wajib mandi besar. Apa? Hah, sampai di mana? Baik, melahirkan. Yang keberapa? Tiga ya? Tiga melahirkan. Yang keempat, haid. Haid wajib mandi besar. Lima, nifas wajib mandi besar. Pertama, keluar mani. Kedua, bersenggama. Kira-kira tanpa keluar mani. Yang ketiga, melahirkan. Yang keempat dan lima, haid dan nifas. Itu. Lima. Cuma biasanya para ulama masukkan yang keenam. Meninggal. Cuman boleh dimasukkan, boleh tidak. Sebab yang namanya meninggal ini, bukan mayitnya wajib mandi sendiri. Yang mandikan siapa? Orang lain. Wajib bagi orang lain untuk mandikan mayat tersebut. Ini adalah masalah sesuatu yang wajibkan mandi, harus dihafal dulu. Adapun rukun mandinya, rukun-rukun mandi pertama adalah niat. Tolong sampaikan kepada siapapun dengan mudah. Niatnya cukup dengan aku niat mandi besar sudah sah. Enggak pakai bahasa Arab juga sah. Hah? Niat apa saja sah. Aku niat mandi besar. Rukun yang kedua adalah meratakan air ke sekujur tubuh, ke seluruh tubuh dan anggota yang dibawa sholat. Semua anggota yang bakal dibawa sholat itu yang wajib dimandikan. Wajib dimandikan semua anggota yang dibawa sholat. Artinya yang wajib Anda mandikan atau wajib kita mandikan adalah semua anggota yang dibawa di dalam sholat nanti. Karena mandi besar ini umumnya untuk sholat, ini bab sholat sebetulnya. Maka dari itu harus pahami, akalnya sadar. Kuku yang sudah dipotong sama rambut yang sudah dipotong, nanti kalau mau sholat dibawa tidak? Selagi tidak dibawa sholat, wajib dicucikan tidak? Tidak wajib dimandikan, harus paham di situ. Baik. Ini adalah masalah mandi besar. Sudah cukup insyaallah. Keluar mani biarpun tanpa senggama biarpun tanpa keluar. Kemudian apa? Melahirkan bayi atau bakal bayi. Haid dan nifas. Kemudian meninggal. Ngantuknya. Ngomongnya hilang-hilang. Ada beberapa yang harus dipahami, mandi besar itu boleh tanpa sampo dan tanpa tanpa sabun. Karena intinya meratakan air. Meratakan air. ke sekujur tubuh. Memang kompria mudah, kompria langsung aja biur selesai mandi besarnya. Rambutnya enggak ada, perempuan. Rambutnya panjang, tebal. Kayak anduk rambutnya. Susah. Tapi pahalanya besar, gitu aja sudah. Semakin berat dalam ibadah, pahalanya gede. Jadi seperti itu ada kemudahan. Jadi enggak harus pakai sabun. Makanya mungkin tadi sudah mandi. Kemudian setelah itu hubungan suami istri mau sholatnya, enggak apa-apa. Berarti enggak usah pakai sabun lagi. Langsung biur aja diguyur. Kayak nyuci tangan. Biur, rambutnya selesai. Nah inilah kemudahan-kemudahan yang harus dihadirkan. Airnya air apa? Air yang bisa dipakai wudhu. Apakah harus air kolam? Oh enggak. Air botol kemasan boleh diguyurkan. Kepala dulu, badan. Yang penting merata. Sah mandi besarnya. Dia harus pakai seguyur air enggak? Cukup mandi besar. Yang penting air rata niat. Aku niat mandi besar kan Allah. Diguyurin pelan-pelan, sampai rata, sampai selesai. Suci. Enggak perlu mandi besar lagi. Jadi mandi besar itu mudah, jangan dipersulit. Inilah yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Muliakan kita di dunia dan di akhirat. Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita. Manjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dimudahkan ini semua para penuntut ilmu dalam menuntut ilmu. Pemirsa semua dijaga oleh Allah, pendengar dijaga oleh Allah. Panjang umur kita semuanya dalam taat serta sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan keindahan kepada kita semuanya, menjadikan kita hamba saling mencintai karena Allah, dan kelak setelah panjang umur kita semua husnul khatimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.